Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan membaca bagian yang terakhir dari Al-Hukmu bi ghayri ma anzalallah karya Bundar Al-Utaibi hafizallahu taala. Al-Fatwa Al-Mutaakhirah, fatwa yang terakhir dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala tentang masalah al-hukmu bi ghayri ma anzalallah, menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Walati sumiyat, yang fatwa tersebut diberi nama at-tahrir fi mas'alati takfir. Tahrir bisa kita katakan bisa kita terjemahkan dengan sesuatu yang hasil penelitian yang mendalam tentang masalah takfir. Ya, as-su'al atau kemudian catatan kaki, aku ambil fatwa ini dari syarit, dari kaset yang judulnya At-Tahrir fi Mas'alati Takfir, yang diterbitkan oleh Tasjilat Ibnu Al-Qayyim di Kuwait. Kemudian aku pisahkan fakaratiha, poin-poinnya, dengan judul yang aku buat sendiri di antara dua tanda kurung, kausain. Maka nanti ada judul, judul-judul, maka itu dari penulis, dari Bundar Utaibi. Pertanyaannya, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa asyadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abadullahi wa rasuluh, amma ba'd. Fahadi soal, maka pertanyaan ini aku ajukan Abrol Hatib via telepon, wa Abrol Tasjilihi, kemudian direkam fil Hatib di telepon. Yang pertanyaan ditujukan kepada Fadilatul Walid Asy-Syeikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu wa mata'abihi, semoga Allah menjaganya dan mata'a Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dengan kehadiran beliau, dengan kebersamaan beliau, karena beliau masih hidup di tengah-tengah kita ketika itu. Wa ja'ala fihi wa fi amsalihi al-iwadha, dan semoga Allah jadikan pada beliau dan ulama-ulama semisal beliau pengganti dari Samahatul Walid, yaitu Syaikh Ibnu Baz rahmatullah alaih. Wahada soal dan pertanyaan ini seputar permasalahan yang banyak badannya an-niza', perselisihan di antara para penuntut ilmu. Wa kathura biha, dan banyak juga al-istidlal, pendalilan dari sebagian perkataan yang disampaikan oleh Fadilatul Walid Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Awalan pada awalnya aku katakan kepada Syekh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa zadakumullahu ilman wa rafa'a qadrakum fid dunya wa fil akhirah. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu kepadamu dan meninggikan derajatmu di dunia dan di akhirat. Fadilat Syekh, salamakumullah, wahai Syekh, semoga Allah memberikan keselamatan padamu. Huna, di sini banyak para penuntut ilmu yang gembar-gembor, yudandinu, gembar-gembor seputar hakim, penguasa yang yakti mendatangkan satu syariat atau aturan yang menyelisih syariat Allah Azza wa Jal. Walasaka, dan tidaklah diragukan dia memerintahkan rakyatnya untuk menjalankan aturan tersebut dan memaksakan aturan tersebut pada rakyatnya. Waqad, dan boleh jadi dia menghukum orang yang melanggar aturan itu. Wa yukafi, dia memberikan balasan, dan balasan berupa kebaikan, wabil ata', dan pemberian kepada yang komitmen dengan aturan tersebut. Sedangkan aturan tersebut menurut kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam teranggap menyelisihi, bahkan bertabrakan terhadap teks Quran dan sunnah. Wadi syariat, dan aturan tersebut idza alzama hadzal hakim, dipaksakan oleh sang penguasa kepada masyarakat, Wa ma'a annahu, meskipun dia ya'tarif mengakui bahasanya hukum Allah lah yang benar dan hukum dari selain Allah adalah batil, karena kebenaran adalah apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, akan tapi karena satu subhat pemikiran, kerancuan pemikiran atau karena syahwat, jarat terjadilah pemaksaan kepada rakyat dengan aturan ini. Kama waqa'a mislu dhalika katsiran, sebagaimana sering terjadi di tengah-tengah Bani Umayyah dan Bani Al-Abbas. Demikian juga terjadi dan dilakukan oleh para penguasa yang zalim, yang memaksakan kepada rakyatnya berbagai hal, la takhfa ala amsalikum, yang telah Anda ketahui, yang tidak samar, yang telah jelas bagi orang semisal Anda, bahkan tidak samar pada bagi banyak manusia pada saat mereka memaksakan rakyatnya dengan aturan yang tidak diridai Allah, Allah Subhanahu wa taala, kal umuril waratsiyah. Maka hukum birai ma'angzalallah, kalau di masa para khalifah terdahulu adalah umulil waratsiyah, menjadikan jabatan sebagai penguasa dan khalifah sebagai satu hal yang bersifat warisan. Maka ini juga al-hukmu birai ma'angzalallah. Itu bukan tidak seperti itu hukum Allah Subhanahu wa taala masalah penetapan penguasa. Ya, maka itu di antara bentuk al-hukmu birai ma'angzalallah, aturan yang menyelisih aturan Allah yang dipraktekkan oleh Daulah Abbasiyah dan Umayyah. Wa ja'alu al-mulka, dan mereka jadikan kekuasaan itu adon, digigit di antara mereka. Ya, karena jadikan warisan, enggak muter. Ya, cuma digigit dan beredar di antara sesama mereka. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dekatkan orang-orang yang jahat, mereka jauhkan orang-orang yang terpilih, dan siapa saja yang mencocoki mereka dalam kebatilan yang mereka miliki, mereka dekatkan. Siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, rupanya boleh jadi mereka perangi dan seterusnya. Falau anal hakim fi hadha zaman, maka seandainya ada penguasa di zaman ini melakukan semisal, membuat semisal aturan ini, apakah dia kafir gara-gara aturan tersebut jika dia paksakan kepada rakyatnya ma'atirafihi, diiringi dengan pengakuan bahasanya adalah aturan yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, karena kebenaran adalah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wahal yakunu bimujarati fi'lihi hada, dan apakah dengan semata-mata melakukan hal ini dia jadi kafir, ataukah la buta tidak boleh tidak melihat keyakinannya terhadap masalah ini. Kaman semacam orang yang misalnya memaksakan riba kepada rakyatnya. Kaman seperti penguasa yang membuka bank-bank ribawi di negaranya, atau mengambil pinjaman dari bank dunia. Demikian mereka sebut. Dia ambil dari bank dunia qurdan ribawiyah, utang ribawi. Wa yuhawilu, dan dia berupaya ayu aqlima iktisadaha ala misla hadha syai', dan dia berupaya yuqlima iktisadaha, mungkin kurang lebih maknanya adalah memajukan ekonominya dengan cara-cara semacam ini, membuka bank-bank ribawi dan seterusnya. Seandainya Anda tanyakan kepadanya, dia mengatakan riba haram dan tidak boleh. Lakin akan tetapi li azmah iktisadiyah, azmah artinya krisis, akan tetapi karena krisis ekonomi atau yang lain, ya tadir, sang penguasa beralasan dengan semisal alasan-alasan ini. Waqad, dan boleh jadi iktidarat alasan tersebut bisa diterima dan boleh jadi tidak bisa diterima. apakah kafir sang penguasa dengan tindakan semacam ini ataukah tidak? Mal ilmi, perlu anda ketahui bahasanya banyak anak muda mengutip dari anda Ibnu Utsaimin bahasanya anda mengatakan ana man fa'ala dhalika yakunu kafiran, bahasanya orang yang melakukan hal tersebut yaitu tasyri' al-am maka dia kafir. Wa nahnu nulahidu, dan kami menyaksikan fi biladid dunya kulliha, di berbagai negeri di dunia ini seluruhnya bahasanya hal semacam ini ada. Ada yang mukil, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Ada yang terang-terangan dan ada yang tidak terang-terangan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah memaafkan dan menyelamatkan. Maka kami menginginkan dari anda al-jawaba ala dhalika, jawaban masalah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan jawaban tersebut kepada para penuntut ilmu. Allah memberikan manfaat dengan jawaban tersebut kepada para da'i yang mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jal. Li'anau la yakhfa 'alaikum, karena satu hal yang jelas bagi anda, bahasanya perselisihan kam yu'athiru, betapa banyak mempengaruhi barisan dakwah ilallahi Azza wa Jal. Hadza demikian, wa inni la'anku li fadilatikum, dan sungguh aku sampaikan kepada anda rasa cinta abna'ikum, anak-anak anda dalam ilmu, dan para penuntut ilmu, tolabatatil ilm, para penuntut ilmu di negeri ini. Wa rohbatahum, dan keinginan mereka untuk mendengar suara anda dan arahan anda dan nasihat-nasihat anda, boleh jadi melalui telepon atau yang lainnya. Wallah subhanahu wa ta'ala al-mas'ul, dan hanya kepada Allah kami memohon agar Allah menerima minal jami' dari semua kita salihal a'mal, amal-amal yang saleh. Muqaddim hadha, soal yang mengajukan pertanyaan ini kepada anda adalah anakmu dan muridmu Abul Hasan Mustafa ibn Ismail As-Sulaimani dari Ma'rib di negeri Yaman. Dan pertanyaan ini diajukan pada tanggal 22 bulan Rabiul Awal tahun 1420 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini pertanyaan yang diajukan oleh Sahabul Hasan Al-Ma'ribi kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Jawaban beliau ya muqaddimah alhamdulillahi rabbil alamin, judul di dalam kurung dari Bundar Al-Utaibi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tarikhul fatwa, tanggal fatwa. Ini menjadi kebiasaan saya Ibnu Utsaimin, di antara kebiasaan khas beliau kalau ngasih ceramah atau ngasih jawaban ya, maka beliau mengatakan di pertemuan malam ini tanggal sekian ya, tanggal sekian di tempat ini saya, dia sebutkan nama tempatnya, tanggalnya. Satu hal yang menggembirakan pada hati saya bisa berjumpa dengan anda sekalian ya, untuk menyampaikan satu kajian, satu ceramah ya, dengan judul ini ya, baru kemudian beliau ya, menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Fa fi hadzal yaum, maka di hari ini tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1420 istama'tu, aku telah mendengarkan kaset rekaman atas nama saudara kita Abul Hasan di Ma'rib, yang dia mulai dengan ucapan salam kepadaku, maka aku jawab alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya takfir atau vonis kafir. Wa madzakaru, dan apa yang disebutkan oleh penanya tentang masalah takfir vonis kafir, makanya adalah masalah besar, azimah, masalah besar. Layam bari, tidaklah sepatutnya itlaqul qawli fiha, melepaskan komentar tentang masalah takfir kecuali penuntut ilmu yang faham dan mengetahui kalimat, berbagai macam kalimat dan maknanya, mengetahui dampak alati tatarotab, yang menjadi dampak dari vonis kafir atau tidak kafir. Adapun ammatun nas, adapun umumnya manusia, orang-orang awam atau yang serupa dengan orang awam karena pemula dalam ilmu, maka melepaskan ucapan berkenaan dengan vonis kafir atau tidak kafir dalam masalah-masalah semacam ini akan terwujud karenanya mafasid, banyak kerusakan. Nasihat yang bernilai. Walladhi ara, dan jadi pendapatku awalan yang pertama, ala yastaghil asyabab bihadil masalah. Hendaknya anak-anak muda tidak sibuk dengan masalah ini. Apakah penguasanya kafir ataukah tidak kafir? Apakah boleh memberontak badannya ataukah tidak boleh memberontak badannya? Anak-anak muda hendaknya perhatian dengan ibadah mereka yang Allah wajibkan pada mereka atau Allah anjurkan pada mereka. Hendaklah mereka tinggalkan apa yang Allah larang, baik larangannya makruh ataupun haram. Hendaklah antusias untuk ta'aluf, menjalin kesatuan di antara sesama mereka, al-ittifaq, dan membangun persatuan di antara sesama mereka. Dalam mereka sadari bahasanya perselisihan dalam masalah agama dan ilmu telah terjadi di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi lam yu'addi ila, perselisihan di masa sahabat tidak menyebabkan perpecahan karena hati mereka tetap satu dan jalan mereka dalam beragama tetap sama. Kemudian atafsil rincian tentang masalah ini. Adapun yang berkaitan dengan bil hukmi birai ma'angzalallah, menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan, maka masalah ini sebagaimana dalam Al-Quran terbagi menjadi tiga macam. Ada yang nilainya kekafiran, kezaliman, dan ada yang nilainya kefasikan. Dan perbedaan ini ala hasabil asbab, tergantung sebab yang bunia alaiha menjadi dasar adanya hukum tersebut. Faidha kana rajul, maka jika seorang itu yahkum, menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan karena mengikuti hawa nafsunya, padahal dia tahu kebenaran adalah apa yang ada dalam putusan Allah, maka orang tersebut tidak kafir. Namun dia di antara dua kemungkinan, antara fasik ataukah zalim. Wa amma idza kana yashra' hukman aman. Nah ini tasyri' al-am. Adapun jika dia menetapkan hukum yang bersifat umum, tamsi alaihil ummah, yang rakyat, seluruh rakyatnya harus berjalan padanya, ya dia berpandangan bahasanya itu adalah bagian dari maslahat. Waqad lubbisa alaihi fihi, dan hal ini dilakukan karena ada orang, ada pihak-pihak yang melakukan talbis kepadanya, kepada sang penguasa, sehingga menetapkan hukum tersebut. Dia melakukan talbis, penyamaran, dibuat samar dan tidak jelas. Ini tidak apa-apa dengan alasan gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, karena Islam itu rahmatan lil alamin, karena Islam itu berkemajuan dan sebagainya. Tidak harus kaku dengan apa yang ada. Itu adalah produk fikih, ijtihad manusia. Tidak harus kita mengikutinya. Maka ada yang memberikan kerancuan pemikiran. Maka jika karena pandangan itu maslahat atau karena ada ulama usul, ulama bejat yang menipunya, maka fala yakfur aidan, maka sang penguasa tidaklah kafir. Karena banyak penguasa mereka adalah bodoh terhadap ilmu syariat, dan demikian keadaan penguasa dari zaman ke zaman. Ila rab ila man rahimallah. Nah, apalagi kemudian di negara demokrasi. Ya. Maka jadi penguasa karena duit, ya, bukan karena ilmu. Wa yatasil, dan berhubungan dengannya orang-orang yang tidak mengetahui hukum syar'i. Wahum, namun mereka sang penguasa menganggap orang tadi adalah ulama besar. Maka terjadilah karena hal tersebut pelanggaran terhadap syariat. Wa idza kana ya'lamu syar'a, jika orang tersebut mengetahui syariat, jika sang penguasa mengetahui syariat, akan tapi dia menetapkan hukum yang menyelisih syariat, atau dia menetapkan satu aturan dan dia jadikan aturan tersebut dusturan undang-undang yang seluruh manusia, masyarakatnya wajib berjalan padanya. Ya tak itu, dan dia meyakini dia zalim dengan perbuatannya ini, karena kebenaran terdapat dalam Quran dan Sunnah. Fa innana la nastati'u an nukaffira hada, maka kami tidaklah mampu untuk menjatuhkan vonis kafir padanya. Wa inna man kafir, yang kami beri vonis kafir adalah man yara, orang yang berkeyakinan bahasanya hukum yang datang dari selain Allah itu lebih baik. Ayakuna annasu alaihi, itulah lebih baik ketika, itulah yang lebih baik bagi masyarakat. Atau semisal dengan hukum Allah, maka orang yang punya keyakinan ini maka dia adalah orang yang kafir, karena mendustakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukanlah Allah adalah hakim yang paling adil. Demikian juga mendustakan firman Allah ta'ala, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, dan siapakah yang lebih bagus hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Ya, maka ini satu kalimat yang cukup jelas. Dalam tasyri' al-am di sini, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak otomatis melakukan kekafiran. Tadi di paragraf sebelumnya dikatakan kalau itu karena anggapan maslahat atau karena ada talbis dari ulama usu', maka kalau enggak zalim fasik. Dan beliau juga menegaskan dusturan yamsi annas alaihi, menjadi undang-undang. Nah, ini semua adalah tasyri' al-am, maka beliau katakan tidak bisa langsung kita jatuhkan vonis kafir. Imanan kafir, ya, vonis kafir dijatuhkan pada orang yang beranggapan hukum Allah itulah yang lebih utama, atau semisal, atau hukum manusia itu lebih utama dibandingkan hukum Allah, atau semisal, satu kualitas. Ya, namun fatwa ini secara umum ya, menyelisih apa yang masyhur dari beliau. Nah, ini fatwa beliau tahun Rabiul Awal tahun 1420 Hijriah. La talazuma, tidak ada hubungan erat antara vonis kafir dan pemberontakan. Thumma hadil masalah, kemudian masalah ini layaknya tidak berarti jika kita memberikan vonis kafir kepada seseorang maka lantas wajib memberontak kepada seorang penguasa, maka wajib memberontak badannya. Karena pemberontakan itu ya tetap berdampak mafasid azimah, kejelekan yang sangat besar, akbar, lebih besar daripada diam. Wala nastati al-an, dan pada saat ini kami tidaklah mampu untuk menyampaikan sejumlah contoh fi mawaqa', tentang apa yang terjadi di tengah-tengah di al-ummah Arabiyah, bangsa Arab dan selain Arab. Maka boleh tegaskan kalau ada vonis kafir kepada penguasa tertentu maka itu tidak berkonsekuensi wajib memberontak badannya. Karena memberontak ada syarat-syarat yang lain selain kafirnya sang penguasa. Min surutil khut alal kafir, di antara syarat memberontak kepada penguasa yang kafir, maka jika kita telah tahakkukna, telah memastikan bolehnya memberontak kepadanya secara syariat karena dia kafir. Ingat, ini jawaz. Kalau tadi wajib, maka ketika kita telah memastikan bolehnya memberontak, kapan itu pasti dia boleh memberontak? Ketika penguasanya kafir. Dia boleh memberontak, tidak mesti wajib memberontak. Maka labuta, tidak boleh tidak harus ada istidat, persiapan dan kekuatan. Dan kekuatannya adalah semisal kekuatan yang dimiliki oleh sang penguasa yang mau digulingkan atau punya kekuatan yang jauh lebih hebat. Dan al-khurud, ngotot untuk memberontak padahal tidak punya kemampuan, adalah tindakan kebodohan. Wa amma ayakhuju an-nasu alaihi, adapun jika masyarakat atau manusia memberontak kepada seorang penguasa yang kafir, bisa kekin dengan senjata pisau, pisau dapur, ya, warimah dan tombak, Wa ma'ahu, padahal sang penguasa yang kafir itu punya konabil, punya bom, wa dababat, dan punya tank. Wa ma asbaha hadza, dan persenjataan yang hebat semacam ini, fa inna hadza minasafah. Maka ini satu kebodohan, ya, keluar dengan membawa pisau dapur untuk menyerang tank-tank baja. Fa inna hadza minasafah bila syakin, maka ini kebodohan tanpa ragu. Yaitu dari sisi akal sehat, wa huwa mukhalifun li syara', dan ini menyelisih syariat. Karena syariat menetapkan untuk bolehnya memberontak kepada penguasa yang kafir, adanya kekuatan yang harus disiapkan. Yang tadi beliau katakan, semisal dengan yang dimiliki oleh penguasa yang mau digulingkan atau lebih hebat. Intahal fatwa. Sekian fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muthaimin ketika itu. Khatimatul kitab, penutup untuk buku ini, aku mohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada semua penguasa dan berikan taufik kepada mereka agar menetapkan hukum dengan kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan menyatukan mereka dalam di atas kebenaran, dan menundukkan mereka untuk memberikan pelayanan kepada Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana aku memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang tersesat, dan menyatukan saudara-saudara kami para penuntut ilmu dan orang-orang yang menginginkan kebenaran, dan menyatukan hati-hati mereka, dan hendaknya Allah menampakkan kepadaku dan kepada mereka serta kaum muslimin kebenaran sebagai kebenaran, dan Allah berikan kepada al-jami' semuanya kekuatan untuk mengikutinya, dan menampakkan kebatilan sebagai kebatilan, dan memberikan taufik kepada semuanya untuk menjauhinya. Maka doa ini, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah, ini dikatakan dia adalah doa doanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walhamdulillahi dauman wa abadan, dan segala puji milik Allah dauman terus menerus, wa abadan dan selamanya, zahir dan batin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhuka Bundar Ibn Nayyif Al-Mahyani Al-Utaybi, yang ditulis tahun 1427 Hijriah. Ini fatwanya Syaikh Utsaimin 1420 Hijriah, yang fatwa yang tadi dikatakan sebagai fatwa yang terakhir, 7 tahun setelah adanya fatwa Syaikh Utsaimin rahimallahu taala. Ini, maka demikian yang kita baca dari buku Al-Hukm Birahi Ma Anzalallah Kaya Bundar Al-Utaibi, yang di sini beliau menguatkan pendapat bahasanya tasyri' al-am itu bukanlah kufur pukul akbar, namun kufur asrar, ya, dan disampaikan, dan itu adalah salah satu fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, ya, dan fatwa Syaikh Utsaimin di tahun 1420 Hijriah. Namun ala kulli hal, ketika itu bukan kufur akbar, bukanlah kemudian, namun kita tidak boleh lupa bahasanya itu kekufuran. Meskipun itu bukan kufur akbar, itu adalah kekufuran. Bukan satu hal yang bukan sikap yang benar, bukan tindakan yang tepat, ya, menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Meskipun orangnya mengakui dia salah, maka itu tetap itu adalah maksiat, bahkan maksiat yang tergolong sangat besar. Karena kemaksiatan yang nilainya kekufuran itu tidaklah senilai dengan kemaksiatan yang nilainya bukan kekufuran. Dan permasalahan yang diperselisihkan batal Islam karenanya ataukah tidak, tentu tidaklah semisal dengan permasalahan yang disepakati kalau itu bukanlah hal yang membatalkan keislaman dan keimanan. Itu catatan penting berkenaan dengan masalah ini dan hal-hal yang semisal dengannya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana anilhamdulillahi rabbil alamin.